بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قوم مسلمين، قوم مسلمات، jemaah subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ketiga, yang ke-70 dari kitab haji dalam Sahih Muslim berbunyi bab naqdil ka'bati wa bina'iha. Bab naqdi al-ka'bah wa bina'iha. Bab merombak Ka'bah dan membangunnya. Merombak dan membangunnya. Maksudnya di sini adalah rencana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merombak kembali Ka'bah dan membangun seperti bangunan seperti struktur bangunan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rencana Nabi untuk merombak, menghancurkan kembali Ka'bah dan membangunnya seperti struktur ketika Nabi Ibrahim membangunnya dahulu. Ya, ini maksudnya. Sementara apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah itu benar, benar sudah terjadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih seorang pemuda, dan orang jahiliyah berkeinginan untuk merenovasi Ka'bah yang sudah lama usianya, akhirnya mereka menyepakati dan melakukan apa yang mereka sepakati. Dirombaklah, dihancurkanlah Ka'bah, kemudian dibangun kembali, walaupun berubah dari struktur bangunan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau yang dimaksud adalah membangun, merombak, merenovasi yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, tetapi yang dimaksud oleh bab adalah rencana Nabi. Nabi berencana untuk merombak kembali Ka'bah dan menyesuaikan dengan bangunan yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi, hanya berencana, dan Nabi di situ mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Di sini kaidahnya dalam agama ini mempertimbangkan kerusakan yang terjadi dan kebaikan yang diinginkan dari sebuah tindakan. Bila mana tindakan itu benar tetapi memunculkan kerusakan yang besar, maka sekalipun tindakan itu benar, maka perbuatan itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena akan memunculkan mafsadat yang besar. Ini kaidah yang diambil dari hadis-hadis yang akan kita baca di bawah bab ini. Nabi membangun kembali Ka'bah sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim, ini kebaikan yang besar. Ya, mengembalikan kepada struktur bangunan Nabi Ibrahim ini adalah kebaikan ibadah yang mulia. Tetapi ketika dilakukan itu dipastikan munculnya kerusakan, bencana, maka kebaikan itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Ini maksud dari babu naqdil ka'bati wa bina'uha, merombak Ka'bah dan membangunnya kembali. Mungkin kaitannya dengan kitab haji adalah Ka'bahnya. Ya. Kaitan bab ini dengan kitab haji, karena sekarang kita berada di kitab haji, kaitannya adalah tentang Ka'bahnya itu sendiri. Karena Ka'bah adalah salah satu simbol dari ibadah haji. Makanya tujuan utama jemaah haji adalah Ka'bah. Tujuan utama ibadah haji dan umrah adalah Ka'bah. Ini keterkaitan bab dengan kitab haji. Baik, kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 3163. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalan. Hadis ini hadis Aisyah, diriwayatkan darinya oleh kemenakannya Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair meriwayatkan darinya anaknya sendiri Hisham. Hisham bin Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Qalat, Aisyah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepadaku, laula hadatsatu ahdi qaumiki bil kufri la naqattul ka'bata wa la ja'altuha 'ala asasi Ibrahim. Kata Nabi kepada Aisyah, kalaulah tidak hadatsatu ahdi qaumiki bil kufri, barunya masa kaummu dengan kekufuran. Kalau bukan karena barunya masa kaummu dengan kekufuran, maksudnya baru meninggalkan kekufuran, imannya baru saja ada muncul, dan kekufuran baru mereka tinggalkan, artinya keimanan belum terlalu kokoh, belum terlalu kuat. Dan ini yang dipertimbangkan oleh Nabi, kalaulah bukan kaummu baru masa meninggalkan kekufurannya, lana qattul Ka'bah, maka saya akan rombak kembali Ka'bah. Lana qattul Ka'bah, saya akan rombak Ka'bah. Wala ja'altuha 'ala asasi Ibrahim, dan niscaya akan aku jadikan atau bangunkan kembali seperti bangunan Nabi Ibrahim, struktur bangunan Nabi Ibrahim, ukurannya, kemudian letak pintunya. Ya, letak pintunya tidak setinggi yang sekarang. Ini juga yang diinginkan oleh Nabi. Fa inna Quraisyan hina banatil baita istaqsarat wala ja'altu laha khalfan wala ja'altu laha khalfan. Akan saya bangun kembali dia dalam dengan struktur bangunan Nabi Ibrahim. Fa inna Quraisyan, karena orang Quraisy, hina banatil baita, ketika merenovasi Ka'bah, istaqsarat, kekurangan biaya. Bukan karena mereka orang miskin, tetapi kekurangan biaya yang disepakati. Kita tahu bahwasanya mereka menyepakati biaya yang akan dikeluarkan untuk merenovasi Ka'bah itu dari harta yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari hasil perzinahan. Pokoknya benar-benar harta yang bersih. Ketika disepakati itu dan ternyata kekurangan, sehingga Ka'bah itu tidak seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, karena disesuaikan dengan anggaran, maka dikurangi luasnya Ka'bah, dikurangi keluasan Ka'bah tersebut. Ini yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wala ja'altu laha khalfan, dan aku jadikan untuk Ka'bah pintu bagian belakang. Berarti pada awalnya Ka'bah itu memiliki dua pintu. Pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan yang sekarang ini dan pintu belakang di belakangnya, antara Rukun Syami dengan Al-Yamani. Ya, ini kenyataan dahulunya bahwasanya Ka'bah itu memiliki dua pintu. Dan ketika orang Quraisy membangunnya kembali, mereka tidak menjadikan Ka'bah itu dua pintu, karena mereka menginginkan yang akan masuk Ka'bah orang-orang tertentu. Tidak ada alasan kalau seandainya pintu itu dua menghalangi orang. Kalau dijadikan alasan adalah nanti akan banyak orang di dalamnya, maka mereka akan beralasan kan dia pintunya dua, pintu masuk dan pintu keluar. Yang sudah yang masuk kemudian yang hendak keluar, dia tidak lagi melewati pintu yang pertama, dia bisa keluar dari pintu yang kedua. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy, maka pintu itu dijadikan satu dan pemegang kuncinya ada, sehingga yang masuk Ka'bah adalah orang-orang tertentu. Sampai ketika kejadian yang pada bab sebelum ini, kita ketahui bahwasanya untuk meminta kunci Ka'bah saja luar biasa, karena yang dikehendaki masuk adalah orang-orang yang dikehendaki oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW berkehendak untuk merombak kembali dan membangunnya seperti bangunan Nabi Ibrahim. Pintunya kembali dua dan jarak ukurannya juga seperti ukuran di mana dibangun dahulu oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu hadis yang pertama. Jelas sekali menunjukkan bahwasanya Nabi berencana untuk merombak Ka'bah, tetapi itu tidak dilakukannya. Itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya karena orang-orang Mekah ketika itu baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam dan meninggalkan kekufuran. Dan ketika dilakukan itu oleh Nabi, maka mereka pasti akan beranggapan itu lihat, setelah kita semuanya masuk Islam, Muhammad mulai melakukan rencana-rencana jahatnya. Yang pertama adalah menguasai Ka'bah, berbuat semaunya tentang Ka'bah dan benar-benar bertentang menentang apa yang telah kita dapatkan dari nenek moyang kita. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tudingan demikian, tudingan yang seperti itu, maka dia tidak melakukan rencananya. Padahal dia benar-benar berencana. Dan bahkan di sini ditekankannya kembali, lanaqattul Ka'bah. Lamnya itu lam taukid, yaitu benar-benar aku akan rombak kembali Ka'bah dan akan aku bangun seperti bangunan Nabi Ibrahim. Ternyata itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena khawatir kerusakan yang terjadi ketika ia melakukan kebaikan. Dan ini yang kita ambil tadi kaidah yang besar, bila mana kita ingin melakukan sebuah kebaikan dan perbuatan melakukan kebaikan tersebut memunculkan kerusakan, maka ini tidak lagi berarti sebuah kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan ketika mengingkari kemungkaran, dalam bab mengingkari kemungkaran yang memunculkan kemungkaran yang lebih besar, mungkar. Ya, mengingkari kemungkaran baik, perbuatan baik diperintah oleh Nabi. Tetapi ketika kemungkaran itu dilingkari, ternyata memunculkan kemungkaran yang jauh lebih besar daripada kemungkaran yang diingkari, maka itu bukanlah sebuah perbuatan baik. Ini yang luar biasa dari fikih dakwah yang dipahamkan oleh para ulama kepada kita. Memang siapa yang menolak mengingkari kemungkaran adalah kebaikan. Tetapi ketika mengingkari kemungkaran itu memunculkan kerusakan yang besar, maka dia bukan lagi nahi mungkar, tetapi justru dia adalah melakukan kemungkaran. Ini diambil dari ini. Membangun kembali Ka'bah sesuai dengan bina Nabi Ibrahim itu kebaikan. Tetapi ketika itu dilakukan akan terjadi kemungkaran yang besar, yaitu tuduhan kepada Nabi SAW, dan mereka pasti akan protes dan melakukan gerakan-gerakan untuk menentang itu. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, dan itu memang tampak jelas dari mata Nabi SAW tentang itu. Maka dia tidak jadi melakukannya, hanya sekedar rencana. Ya, itu tentang keinginan Nabi untuk merombak Ka'bah yang tidak dilakukannya karena dia mengkhawatirkan kerusakan yang terjadi. Kemudian ada satu lagi yang mungkin diambil dari kaidah ini, pemberontakan terhadap pemimpin atau penguasa yang sah. Ini juga termasuk pemberontakan, bila mana penguasa itu penguasa yang benar-benar zalim. Ini para ulama kaum muslimin sepakat, dia muslim dan dia melakukan kezaliman, ini tidak dibenarkan sama sekali memberontak kepada mereka. Dan ini yang ditekankan oleh Nabi dalam banyak hadis. Sekalipun mereka mengambil harta, merampas hartamu, memukul dirimu dan menzalimimu, maka tetap patuhi dan taati. Isma wa ati wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Kata Nabi SAW, dan dengan hadis di antaranya hadis tadi, kemudian yang senada dengan hadis ini sangat banyak. Bila mana penguasa itu melakukan tindakan kekufuran, penguasa yang muslim tetapi dia kufur, maka ini salah satu penyebab bolehnya memberontak. Tetapi kata para ulama, boleh memberontak dengan persyaratan yang nanti akan di mereka perhatikan masalah ini. Bila mana yang pemberontakan ini pemberontak ini memiliki kekuatan yang besar, bisa menumbangkan. Faktor pertama adalah kekufuran tadi, sebagaimana dijelaskan Nabi SAW, illa an takuna illa an yakuna kufrun buah, kecuali kalau seandainya kekufurannya benar-benar nyata. Ini pertama syaratnya. Yang kedua, yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sudah kafir tersebut memiliki kekuatan yang besar yang mampu menggulingkan, itu juga yang dipertimbangkan para ulama. Kemudian yang terakhir adalah ketika akibat dari pemberontakan itu tidak memunculkan kerusakan kecuali hanya sekedarnya saja. Setelah digulingkan, ada yang menggantikan dan kembali sebuah kekuasaan itu menjadi aman. Benar-benar ketat para ulama memberikan solusi agar darah tidak mudah ditumpahkan begitu saja. Kalau seandainya itu tidak terrealisasi, maka ini sebuah kemungkaran. Bila mana pemberontakan mengakibatkan banyaknya orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang sipil menjadi korban, sarana semua hancur, kota yang besar hancur semuanya, tidak bisa dipergunakan sedikit pun, sarana-sarana kesehatan semuanya hancur, ini adalah kerusakan yang terjadi. Tindakan tersebut walaupun dianggap sebagai sebuah kebaikan, tetapi justru adalah kemungkaran. Ini kaidah yang sebagiannya diambil dari hadis kita ini. Ini hadis ini, bila mana seseorang mengingkari kemungkaran, merasa kemudian dilihatnya ada kemungkaran, lalu dia rusak sarana kemungkaran dilakukan oleh orang tersebut, ternyata orang itu tidak terima, lalu dia melakukan kemungkaran yang lebih dari kemungkaran yang dilakukan oleh yang mengingkari kemungkaran ini, maka dia mungkar, bukan lagi nahi mungkar, tetapi dia adalah mengerjakan kemungkaran. Banyak lagi para ulama memberikan uraian-uraian sebagai penjabaran dari hadis ini. Nabi tidak jadi melakukan perombakan Ka'bah karena mengkhawatirkan itu. Dan ini yang harus dipertimbangkan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai penegak kebaikan, penyebar kebaikan, orang-orang yang berdakwah. Ini harus diletakkan dalam pertimbangan-pertimbangan karena Nabi SAW mengajarkan demikian. Hadis yang kedua itu hanya sanadnya saja, 3164. Kok tahu salah? Salahnya gimana? Benar. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, aku Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwa, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, kalaulah bukan karena kaummu baru masuk agama Islam, tentu aku sudah membongkar Baitullah dan membangunnya kembali seperti pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sungguhnya kaum Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah, mereka telah mempersempit bangunannya. Bukan mempersempit bangunannya dengan sengaja, anda istaqsarat di situ artinya kekurangan biaya. Kekurangan biaya, konsekuensinya mereka tidak membangun seperti semula. Istaqsarat, kekurangan biaya. Yang akibatnya akan mempersempit bangunan. Mempersempit bangunan. Kemarin kita jelaskan hikmahnya dari kurangnya biaya yang ada pada orang Quraisy adalah kita sekarang bisa saja sholat di dalam Ka'bah. Bisa saja sholat di dalam Ka'bah, yaitu bagian yang ke arah Hijr Ismail itu, itulah yang dahulu tidak jadi dibangun oleh orang Quraisy. Mereka menyisakan dalam Ka'bah itu di luar karena kekurangan biaya tadi. Istaqsarat artinya kekurangan biaya, yang tentu akibatnya seperti yang ada dalam terjemahan, akhirnya mereka mempersempit bangunannya, dan tentu juga aku akan membuatkan pintu di bagian belakangnya. Ya, itu yang tadi kita sampaikan. Nabi juga berkeinginan untuk membuat dua pintu, karena dahulu Nabi Ibrahim membuatnya dua pintu. Ketika orang Quraisy merenovasi, mereka tidak membuat dua pintu lagi, bukan karena kekurangan biaya, tetapi karena mereka menginginkan yang masuk ke Ka'bah itu orang-orang yang mereka inginkan, ya, orang-orang yang mereka kehendaki, orang-orang yang mereka hormati. Ya, ini yang membuat mereka menjadikannya satu pintu. Kalau dua pintu, kemungkinan besar banyak kesempatan orang masuk. Makanya semakin banyak pintu, semakin banyak kesempatan untuk masuk. Jadi kalau satu pintu dan pintu yang satu itu dikunci dan kuncinya dipegang oleh seseorang, maka tidak semua orang bisa masuk. Ini yang membuat orang Quraisy tidak membuat pintu dua, tidak membuatnya dengan dua pintu. Nabi SAW berkehendak untuk melakukan dua pintu kembali, tetapi itu tidak dilakukannya. Adakah yang kurang? Dari Aisyah yang berkata, yang tinggal Ustaz berkata kepada Rasulullah SAW. Oh iya. Ya, ada yang kurang. Berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya, dari Aisyah, ia berkata berkata kepadaku Rasulullah SAW, qala li Rasulullah SAW, ya, itu kurang, ya, maksudnya hadis Nabi. Berkata kepadaku Rasulullah SAW, kalaulah bukan karena kaummu, ya, jadi perkataan Nabi, ya, perkataan Nabi itu yang kurang. Baik. Hadis yang kedua, 3164, wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana ibn Numair an Hisyamin bihadzal isnad. Ini sanad yang baru, sementara hadisnya sama dengan hadis yang pertama. Hadis yang setelahnya 3165, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibni Shihab an Salim ibn Abdullah an anna Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq akhbara Abdullah ibn Umar an Aisyata zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara anna qaumaki hina banaw al-Ka'bah iktasaru an qawa'id Ibrahim. قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. Ini luar biasa pemahaman Abdullah bin Umar dalam hadis yang sekarang. Hadisnya awalnya adalah dari Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah adalah anak Umar bin anak Abdullah bin Umar. Anna Abdullah bin Muhammad ibni Abi Bakar. Ya, Abdullah bin Muhammad ibnu Abu Bakar ini cucunya Abu Bakar. Ya, anna Abdullah bin Muhammad ibnu Bakar As-Siddiq akhbara Abdullah bin Umar, mengabari Abdullah bin Umar. Ya. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu taala anha wa sallallahu wasallama ala nabiyyina, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, alam tara anna qaumaki hina banawil ka'ba iqtasaru ala qawaid Ibrahim, an qawaid Ibrahim, tidakkah engkau tahu bahwasanya kaummu, kata Nabi kepada siapa? Aisyah, bahwasanya kaummu ketika membangun Ka'bah mereka mempersempitnya dari menguranginya dari struktur bangunan Nabi Ibrahim, dikuranginya yang seharusnya sama tetapi mereka kurangi. Penyebab kurangnya sudah kita jelaskan, yaitu kekurangan biaya, bukan mereka menyengaja tetapi kekurangan biaya. Qalat, ketika Nabi tanyakan itu kepada Aisyah, lalu Aisyah berkata, qalat faqultu ya Rasulullah, saya katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, afala tarudduha ala qawaidi Ibrahim, lalu kenapa atau tidakkah engkau mengembalikannya seperti bangunan Nabi Ibrahim? Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi. Kalau seandainya bangunan yang sekarang itu sudah berubah dari bangunan Nabi Ibrahim, tidakkah engkau ingin untuk mengembalikannya? Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi berkata, "Laula hidithanu qaumuki bil kufri, kalaulah bukan barunya kaummu meninggalkan kekufuran atau baru masuk Islam, la fa'altu, niscaya aku akan lakukan." Ya, apa yang kamu tanyakan itu. Faqala Abdullah bin Umar. Jadi intinya Nabi SAW tidak melakukan, sebabnya apa? Karena masyarakat Mekah ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran dan memeluk Islam. Baru saja memeluk Islam dan mereka tentu tidak akan berpikir panjang tentang masalah itu. Kalau Nabi sempat merombak kembali, mereka akan tentu akan memberontak dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak melakukannya. Tetapi yang luar biasa di sini, kalau seandainya bagian Hijr Ismail yang arah ke Syam itu, bagian sudut yang Hijr Ismail itu namanya Ruknus Syami. Kalau seandainya seperti ini kita anggap Ka'bah, sebelah sini yang arah ke sana, pojok yang arah ke sana ini adalah Hajar Aswad. Ini apa? Rukun Yamani. Kedua rukun di sini dinamakan dengan Ruknus Syami, yang mengarah ke Syam. Yang ini mengarah ke Yaman. Ya. Dalam praktek tawaf, kita kan yang menyentuh dari empat sudut Ka'bah ini, apa yang kita sentuh? Ketika menyentuh, pertama rukun Hajar Aswad Islam, kemudian ini yang kedua. Yang dua ini kita tidak lakukan apa-apa. Ya. Kita tidak lakukan apa-apa dan ini yang kurang. Ini yang kurang. Ini tetap ketika dirombak dan sudut dua sudut yang sudut Hajar Aswad dengan rukun Yamani ini sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Tetapi ketika dikembangkan ke sini ternyata biayanya tidak cukup. Akhirnya mereka kurangi ke dalam. Ini yang kurang. Ya, ini yang kurang. Dari situ ketika Nabi SAW tidak melakukan apa yang diinginkannya, yaitu membangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim, berarti ini tetap kurang sampai sekarang. Pemahaman Abdullah bin Umar di sini yang kita ingin pahami. Faqala Abdullah bin Umar, maka berkata Abdullah bin Umar, la in kanat Aisyatu sami'at hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau benar-benar Aisyah mendengarkan dari Nabi mendengarkan dari Nabi apa yang tadi disebutkannya, yaitu Nabi mengatakan saya tidak membangun tidak membangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim karena orang-orang Mekah masih baru meninggalkan kekufuran, berarti kekurangan tetap ada. Kata beliau, ma ara atau ma ura Rasulullah SAW taraka istilamar ruknainil ladaini yaliyanil hijra illa annal bait lam yutammam ala qawaid Ibrahim. Saya melihat kenapa Nabi SAW tidak menyentuh dua sudut ini, yang disentuh hanya dua sudut ini, karena memang Ka'bah yang di sini, sudut yang sekarang ada itu bukan sudut Ka'bah, bukan sudut Ka'bah yang sebenarnya. Sudut Ka'bah yang sebenarnya seharusnya sini, tetapi itu tidak terjadi. Ya, maka Nabi SAW tidak menyentuh dua sudut ini karena dia bukan sudut yang sebenarnya. Itu pemahaman Abdullah bin Umar. Ya. Sehingga ketika kita tawaf, kita tidak dibenarkan untuk menyentuh yang ini. Yang justru yang kita sentuh ini. Alasan Ibn Umar ketika mendengar hadis ini, ternyata mungkin Nabi meninggalkan itu karena yang sudut yang ada itu bukan sudut Ka'bah yang sebenarnya. Sudut Ka'bah yang dibangun oleh yang sekarang, yang dibangun oleh orang Quraisy. Ya, sementara sudut Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tidak ada. Sehingga tidak disyariatkan untuk menyentuh dua sudut yang di sini. Ini kesimpulan Abdullah bin Umar. Kesimpulan Abdullah bin Umar, ia meninggalkan menyentuh dua rukun yang berhadapan dengan hijr. Hijr ini di sini. Makanya namakan hijr ini rongga atau lekukan. Ya, ruang yang tertutup. Dan ini lekukan ini juga dari masa masyarakat jahiliyah yang membuat. Sebenarnya itu tidak ada. Lekukan yang ini itu orang Quraisy yang membuat. Kenapa mereka inginkan seperti itu? Karena mereka ingin memberikan tanda bahwasanya ini adalah Ka'bah. Dan kita harus ketika ingin tawaf harus di setelah itu. Makanya dibuat seperti lekukan. Harus setelah itu. Karena ini Ka'bah. Kalau seandainya ada orang yang tawaf di sini diam untuk berarti dia tidak mengelilingi Ka'bah. Ini yang harus diperhatikan. Yang tawaf kemudian dia ketika sampai di pojok ini di celah-celah di pintu kecil di hijr yang sekarang dikenal dengan Hijr Ismail, dia berputar di sini bukan di sini, berarti dia tidak mengelilingi Ka'bah. Tawafnya tidak sah. Ini yang diinginkan oleh orang Quraisy. Maka dibuat lekukan tersebut. Dikenal sekarang dengan hijr dan bahkan kita mengenalnya dengan Hijr Ismail. Dia tidak ada hubungannya dengan Ismail. Dia sama sekali tidak ada hubungan dengan Ismail. Ini adalah buatan orang-orang masyarakat Mekah ketika membangun Ka'bah. Jadi kembali kita kepada perkataan Ibnu Umar. Saya kalau itu memang benar didengar oleh Aisyah, saya memahami kenapa Nabi tidak menyentuh dua sudut ini, karena memang dua sudut ini bukan dua sudut yang sebenarnya. Dua sudut yang baru, bukan dua sudut Ka'bah yang hakiki. Maka Nabi tidak menyentuhnya. Ini tambahan dari hadis, dia adalah perkataan pendapat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Berapa tersisa hadis? Masih panjang ya? Ya. Kita cukupkan untuk sementara tiga hadis yang kita baca. Intinya kembali kita ke bab, yaitu rencana merombak Ka'bah yang tidak dilakukan oleh Nabi. Alasannya apa? Karena khawatir terjadi kemungkaran yang besar. Rencana berbuat kebaikan lalu kita khawatirkan ada kemungkaran, maka jangan dilanjutkan kebaikan, melakukan kebaikan tersebut. Cari kebaikan yang lain. Ini kaidah yang sangat luar biasa yang diambil oleh para ulama dari kisah ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.